뉴 판토라 라이 미아사 Tentu masih saja masih. Sore ini kita nikmati lagi. Aha. Judul lagunya ada Masih Ada Cinta, New Pantura Live Music. Lagu ini khusus buat Bos ABS, semoga tambah sukses. aja telat Pak menembak. Yes, terima kasih banyak. Dermaga Cinta kali ini bareng New Pantura Live. Music. Irre Community. Komunitas. Bali bersama rekan-rekan mandur semuanya. Bersama Pantura Live Music. Juga BD spesial buat Mas Keteng, juga Mas Tengil yang juga masih di. Yuk kita nikmati aja sebuah lagu judulnya ada Tak Berdaya. Bersama Pantura Live Music. Thank you. harus kesini dong. Yuk kita nikmati sama, tentu bersama New Pantura Live. Yes. KBN Junior ini ya. Buat ibu-ibu yang di depan semuanya sabar. Thank you. ayo. Terima kasih. Terima kasih banyak kok. Mas. Langsung. Semoga tambah sukses. Amin, amin, amin. Main game, kebagian ada ampunilah aku mencuri. Bersama New Pantura Live. Biasa. Aku mencuri. Oh, kok enggak jadi, Mas? Kenapa? Kenapa? Nanti ada lagi. Oh, gitu ya. Bersama Pantura Live Music. BD Happy Production. Sebagai teman biasa. Bukan yang pertama. New Pantura Live Music. Oh, sudah berlalu. Ainul Qulub bersama Pancura Live Music. Susah bari semuanya yang dari Jakarta juga susah selalu. Besoknya coba antar siang ini. Yang dari Respon, Sian Mas Gatang, Sian Matur Suho. Terima kasih banyak. Ada Roy Martin di depan. Lagi di dunia bila ku coba untuk melupakanmu sayang. Mas Sofi, siap ini kamu cantik. Aku pengen belai rambutmu, aku pengen cubit jagumu. Korja semuanya yang punya berat pulang, ya. Rekan-rekan Guntur juga terima kasih selamat sore kita mengucapkan. Halo Kemploko. Musibah sih. Ya, Kang Bin semoga tetap tambah dan doa saya tetap sehat selalu Mas Bin. Yuk, acak kumpul kita persiapkan. Judul lagunya ada Musibah Pantura Live. Biasa. Mengenang tragedi Mbak Mim. Satu lagu bisa kembali buat Om Bi. Semoga tetap sabar. mengenang almarhumah Mbak Seh garwanipun Kang Bin. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah.